wal ghalibu maji'uha istifhaman an hali syai'i wa sifatihi. Fa idza qulta kayfa zaidun ay ala ayi halin wa sifatun huwa wa shadda dukhulu harfil jari alaihi nahu qawlihim ala kayfa tabi'ul ahmaraini ay al-lahmu wal-khamru wa yalzimu fi jawabiha at-tankiru kasolihin fi jawabi kayfa zaidun qala al-khabisi wa la yaka'u marja'an lidomiri wa la mubtada wa inama yaka'u khabarun khabar mubtada'in fil hali aw fil asli fal awalu nahu kayfa anta wa thani nahu kayfa kunta wa kayfa dhanantu zaidan wa kayfa ma kunta kuntu kadhalik wa kayfa ma dhanantuhu kadhalik aw halan nahu kayfa ji'ta ala ayyi halin raqiban am mashiyan aw maf'ulan mutlaqan nahu kayfa kayfa fa'ala rabbuka ay ayya fi'lin fa'ala wa hiya 'indal jumhuri dharfun fa mahalluha nasbun abada wa taqdiruha 'ala ayyi halin aw fi ayyi halin wa 'indal akhfashi was-sirafi ismun fa mahalluha raf'un ma'al mubtada'i nasbun ma'a ghairihi wa qad yujasamu bi idza adzarfiyati adalati al-mustaqbali di anna fiha makna syarti ghaliban walidhalika uhtuyira ba'daha al-fi'lu wal-amilu fiha ma huwa jawabun laha wa inama yujizamu biha fi darurati syi'rika kaulihi istagni ma agnaka rabbuka bil-ghina wa idha tusibka khososatun fatajamali wa min qasidatin li'abdil qais ibni Khaffaf ibn Amr ibn Handalah Islami wal qasidatul madhkuratu min Bahril Kamili wa quluha hukmun wa quluha hikamun wa soya wa hiya bid'atun ashru baitan bid'at ashar baitan anshaduha yusabiha ibnuhu al-lughatu al-ghina bi kasril ghaini wal qasri hinalul mali wal khasasatul hajatu wasyiddatu wa qawluhu fatajammali yurwa bil jimi ay azharul jamali bit ta'affufi aw qulul jumali ay asy-syahma al Al-Shahmal al-Muzabi wa yurwa bilha'il muhmalati ay takallufil masyakkah wasbir ala syiddati al-Irabu istagni fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil allati min akhiri wawalya'u wa fa'aluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta ma masdariyatun dorfiyatun sabakal fi'lu ba'daha masdaron ahuna fi'lu madin wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi rabbu fa'ilun wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli jarin bil idafati bil ghina jarun majrun wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'ala al alifi man 'amil dhuhriha at ta'adzuru li'annahu ismun maksurun muta'alliqun bil fi'li qablahu wa idza ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu fi mahali nasbin 'ala dzarfiyati tusib fi'lu syarti wal kafu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin maf'ulun bihi khasasatun fa'alun wa qawluhu fatajammali al-fa'u rabidatun li jawabi syarti tajammal fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni wa hurika bil kasrati liqafati syi'ri wa fa'iluhu mustatirun fi wujuban takdirhu anta wa jumlatul fi'li wal fa'ali fi mahali jazmin jawabu syarti wal ma'na